Rahmat Dokdak YouTube Production. Kepadamu kan selalu bergelora bagai ombak samudra yang tidak pernah reda. Semoga yang kita cintai ada di dalam hidupmu. Cintaku tetap.